Nih lihat nih, cara memuaskan seorang wanita setiap waktu. Jadi wanita tuh ingin diginikan dulu nih, Bu, dengerin. Dibelai, dipuji, kasih kemanjaan, senangkan hatinya, berikan aroma, berikan pijatan, perbaiki sesuatu barangnya, barangkali HP-nya rusak. Kadang empati, kasih empati dulu. Perempuan seneng juga kalau yang punya bakat nyanyi, dinyanyi-nyanyiin, disanjung, didukung, kasih makanan, kasih ketenangan, ya, kasih humor, ketentraman, rangsangan, bujukan, dekapan. Iya. Dan perempuan maunya tidak dilihat kelebihan lemaknya. Timangan, semangat, kedamaian, perlindungan, maunya ditelepon. Kalau sehari itu barangkali 3 kali ditelepon, mau tuh dengan rela malam berhubungan. Hiburan, kasih pesona, dibawakan bebannya. Fuh. Ya, apalagi tuh? Bantuan, daya tarik, perhatian, kepercayaan, pembelaan, kasih pakaian, dibanggakan. Kesucian, pengakuan, pelukan, kerelaan mati baginya. Aku rela mati untukmu, Umi. Aduh. Godaan. Gada-gadain. Tenang. Apa sih? Rasa syukur. Memimpikannya. Ya. Kita kepengen suami. Ibu, aku mimpi kamu loh. Ya elah. Dituruti kehendaknya, diidamkan, dipuji. Ini kemauan kita. Kalau ini kita dapat, ya gak semua sih. Ya, barang 2, barang 3, barang 4. Mau dengan rela kita hubungan intim. Ini yang tadi saya bilang, kita butuh ketegangan dari sepanjang itu. Tapi laki-laki kan bukan begitu. Ya, nah sekarang kita lihat lagi. Cara memuaskan seorang pria setiap waktu, bagaimana caranya? Hanya satu, dekati dirinya tanpa busana. Selesai. Kita perempuan berapa, Bu? Siapa yang mau ngitung? Ibu, hitungin deh, tolong deh. Saya gak mau ngitung. Ratusan. Ya Allah. Ya. Iya. Ini aslinya. Tapi karena kita ada tuntunan Islam, kalau kita berhubungan, kita pakai selimut. Ya. Untuk apa? Ya, supaya lebih santun. Sama kalau udah umur 50, mah dingin. Ya iyalah. Kalau bisa pakai daster, pakai daster. Tapi kebutuhan pria ini, ya. Lanjut lagi. Mengapa pria tidak bicara selama bercinta? Karena korpus kolosumnya tipis. Sehingga pria maaf, pada saat pria maaf hubungan intim dengan suami, dengan istrinya, dia konsentrasi, dia fokus. Makanya enggak mau ngomong. Sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal. Dan gak usah takut. Gak usah takut ibu merasa gini. Ih, dia hubungan sama aku, dia ingat siapa ya? Gak usah. Pria itu fokus, Bu. Perempuan yang justru bisa. Maaf, lagi diajak hubungan intim sama suaminya. Karena mikirnya bisa banyak, karena korpus kolosum tebal. Masih diingat semua. Ya Allah, tuh cucian belum dijemur, belum diangkat. Aduh, tuh anak siapa yang jemput? Itu perempuan. Tapi laki-laki, Bu, ketahuilah dia konsentrasi. Maaf pun dan maaf. Yang seandainya pun seorang laki-laki, maaf punya istri lebih dari satu. Nggak usah takut istrinya. Pada saat yang istri pertama, dia akan fokus di pertama. Yang kedua, dia akan kedua. Nggak usah cemburu. Ingat siapa nih? Ingat siapa? Ya Allah, Bu, saya semakin banyak belajar neuroscience, semakin paham dan mulai-mulai ikhlas. Bisa paham ya, Bu? Ya, next lagi. Tapi bagi seorang wanita, bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya. Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara, seorang wanita mungkin akan mengira ia tidak lagi tertarik padanya. Padahal tuh laki lagi konsentrasi. Berapa lama kita kekeliruan ini, Bu? Sudahlah, lagi konsentrasi, gak mau ngomong, kita paranoid. Ya? Ih, gue disangka gedebong pisang doang. Bukan, Bu. para suami itu sedang konsentrasi. Ya, ini dasarnya dulu. Ini fitrahnya begini. Ya, next lagi. Maka, next. Seorang pria harus melatih mengucapkan banyak kata-kata cinta selama pemanasan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Latih, bisa dilatih. Tapi di awal untuk foreplay, untuk pemanasan dilatih. Ya. Ah, pakai ngomong deh pokoknya deh. Ya. Ya. Eh? Dan next. Seorang wanita harus belajar berhenti bicara selama bercinta. Dan hanya menggunakan suara vokal untuk menjaga gairah pasangannya. Jangan ngomong. Kita memang 20 ribu kata. Hubungan intimnya malam. Pasti ada sisa 5 ribu. Ngomong aja kita. Laki-laki gak suka. Malam aja masih ada, bisa kita ngoceh sisa 5 ribu. Apalagi kalau hubungan intim pada subuh. Masih 20 ribu lengkap mulut kita. Kadang semua diomongin, cepet pak. Kenapa? Belum bakar roti pak. Belum serika baju seragam anak pak. Cepet. Puluh ribu kata masih di awal. Kadang suami pada sholat subuh kan, ya, dia minta dulu hubungan intim. Kita masih lengkap 20 ribu kata. Jadi seorang wanita yang belajar berhenti bicara selama bercinta, ini amal solehannya tinggi besar, mengalir pahalanya. Aduh, ya bu ya. Jangan ketawa tapi ya bu. Pas lagi berhenti ngomong, lagi bercinta, ingat modul di sini. Nanti suami kita ketawa, ingat Rumil. Ngapain kamu ingat Rumil? Aduh, ya Allah, ya. Dan laki-laki harus latih, bapak-bapak maaf, berlatihlah untuk mengucapkan banyak kata-kata cinta, ya. Supaya apa? Kebutuhan emosi kita terpenuhi semuanya, kan enak, ya.